Duhai engkau sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa semoga kita bersama. Duhai engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku.